Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi sittu durar min usuli ahli al-athar. Al-athru rabi. Nailu su'dadi bil-ilmi. هذا الفصل من أنفس ما في هذه الأصول ستة لأن الغرض منه هو بيان أصل العمل الذي ينبغي أن تكرس له الجهود فإن قوما رأوا النشاط الرهيب الذي تجتهد فيه قوى الكفر والضلال فظنوا أن سيادتهم ترجع إليهم بمجرد مقابلة نشاطهم بنشاط أقوى منه فوجهوا كل ما يملكون فوجهوا كل ما يملكون من وسائل لمجارتهم وأهملوا العلم الشرعي إهمالا فاحشا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu al-shaykh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu tabaraka ta'ala. Al-aslul rabi, prinsip yang keempat. Setelah beliau menyebutkan prinsip pertama, kedua, ketiga, ya, maka ini adalah prinsip yang keempat. Apa itu prinsip keempat? Nailus su'dudi bil ilmi. Mendapatkan kejayaan, kekuasaan, kemenangan hanya dengan ilmu. Hadzal faslu min anfasi ma fi hadzal usul sittah. Kata beliau, fasal ini ada pasal yang paling berharga di antara enam prinsip yang dijabarkan di sini. Lianna al-gharda minhu huwa tibyanu asil amal alladhi yanbaghi an tukarrasa lahu al-juhud. Karena tujuan daripada pasal ini adalah penjelasan tentang prinsip al-amal. Prinsip upaya yang harus benar-benar dikerahkan semua fokus, ya, untuk melakukannya. Lianna al-gharda minhu huwa tibyanu asil 'amali alladhi yanbaghi an tukarrasa lahu al-juhud. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan prinsip dasar amal yang selayaknya benar-benar segala macam daya upaya dikerahkan ke sana, difokuskan padanya. Maksudnya difokuskan pada ilmu inilah. Ini yang paling terpenting dari segalanya. Ya, bahkan prinsip pertama, prinsip kedua, semuanya bertumpu pada ilmu ini. Ya. Prinsip ketiga dan kemenangan pun daripada ilmu inilah berangkat. Kekalahan daripada ketiadaannya. Kekurangan pada segala macam prinsip dari ilmu ini. Fa inna qauman ra'awun nasyatar rahiba. Karena sebagian daripada kelompok menganggap, ya, annasyatar rahiba, berbagai macam pergerakan yang menakutkan, maksudnya dari musuh-musuh Islam, alladhi tajtahidu fihi quwal kufri wad dalal, yang mana benar-benar bersungguh-sungguh padanya berbagai macam kekuatan-kekuatan kufur, ya, dan berbagai macam kelompok-kelompok yang fasik. Ada kelompok melihat begitu dahsyatnya musuh-musuh Islam, mereka hanya terfokus melihat dahsyatnya upaya mereka dalam segala hal. Ya, menyibukkan diri mereka melihat bagaimana negeri-negeri kufar, bagaimana yakni kelompok-kelompok yang menyempal dalam Islam memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, memiliki berbagai macam strategi yang begitu apik, yang begitu hebat untuk menghabisi Islam, ya, sehingga mereka ketakutan. Berangkatnya dari sini, ya, akhirnya mereka melakukan apa? Fadhannu anna siyadatahum tarji'u ilaihim bimujarradi muqabalati nasyatihim binasyatin aqwa minhu. Maka mereka melihat tak layak kita mengalahkan mereka kecuali harus berupaya seperti mereka pula, menyaingi segala macam taktik mereka, daya upaya mereka, ya, kesungguhan mereka, jerih payah mereka, bahkan lebih kuat daripada mereka. Ya, fawajjahu kullama yamnikuna min wasaila limujaratihim. Maka mereka jadikan segala macam sarana untuk dapat menyaingi musuh-musuh mereka. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal persenjataan. Dalam hal apa? Dalam hal militer. Dalam hal apa? Dalam hal kekuatan ekonomi. Dalam hal apa? Segala sesuatu yang mereka anggap musuh menang dengannya, itu yang mereka lihat. Mereka lupa akar masalah mereka bukan pada itu. Sesungguhnya mereka kaum muslimin dikalahkan bukan gara-gara materi. Kaum muslimin dikalahkan bukan gara-gara kefakiran. Ya, para sahabat ketika berperang pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Khandaq, mereka bukan orang-orang kaya. Lihat pada perang Khandaq, Nabi mengikat ya 20 batu sallallahu alaihi wasallam di perutnya, tapi mereka Allah menangkan. Pada perang Badar, begitu miskinnya senjata mereka dibandingkan dengan senjata orang-orang kafir Quraisy, tak sebanding. Mereka hanya punya 2 unta. Ya, sementara subhanallah, dan hanya berapa memiliki 2 kuda dan hanya berapa ekor unta saja. Sementara orang Quraisy memiliki subhanallah, begitu dahsyatnya pasukan mereka, unta-unta mereka, kuda-kuda mereka, tapi Allah menangkan mereka pada perang Badar. Subhanallah. Ya. Pada prinsipnya ketakutan sebagian daripada, bahkan mayoritas daripada kaum muslimin melihat musuh-musuh mereka sebagaimana dewasa ini. Kita melihat begitu dahsyatnya musuh-musuh Islam. Negara-negara kufar yang mereka bersatu padu. Tolong yang ini dulu, adik-adik ini. Yang main ayunan ini, mengganggu ini. Ini kalau sudah malam di apa jadi segel aja yang sini ini. Sampai di mana tadi? Lupa lah. Kita selalu terpukau melihat, ya, negara pula, negara fulana, negara alana, negara ridaya, super power, heboh melihat, senjata mereka, ya, kapal induk mereka besarnya dahsyat, ya, peralatan perang mereka, persenjataan mereka, ya, militer mereka, ya, bagaimana taktik mereka, apa yang mereka buat. Kita pelajari, kita buat. Tapi kita lupakan yang paling terpenting. Karena ini semua adalah persiapan. Ya, dalam jihad itu ada 2 persiapan. Persiapan madi, ada persiapan ruhi. Persiapan madi itulah semua materi. Ya, kita tak menyepelekan hal tersebut. Tapi itu harus tegak setelah ada persiapan ruhi. Subhanallah. Maka dikatakan dalam kitab ini, sebagian orang melihat dahsyatnya tentara-tentara kufar, negeri-negeri kufar, ya, kemudian negeri-negeri yang penuh dengan kesesatan atau kelompok-kelompok yang senantiasa menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan kaum muslimin. Begitu dahsyat gerak-gerik mereka, begitu dahsyat antisipasi mereka, ya, strategi mereka, bagaimana mereka bersatu bertolong-tolongan, segala macam yang mereka lakukan itu untuk mengalahkan Islam. Maka itu pula yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi mereka melalaikan, bukan ini perkara yang paling penting. Subhanallah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bukan itu yang paling terpenting. Subhanallah. Ya, kalaupun semua itu ada pada kaum muslimin, tapi tak ada yang ini, tak ada ilmu syar'i ini, wallah, tak akan mungkin dimenangkan Allah SWT. Tidak akan mungkin. Pasti dikalahkan ketika berhadapan dalam bentuk jihad yang syar'i. Tak akan mungkin dimenangkan Allah. Ya, kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka sementara dalam tubuh-tubuh kaum muslimin masih berpecah belah dalam hal akidah. Ada yang masih percaya wali bisa melakukan segala hal, menolak segala hal. Ada yang masih yakin jimat dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ada yang yakin dapat berlindung dengan kuburan si Fulan dan kuburan si Allan. Ada yang masih sibuk sebelum pergi berjihad minta kepada ya, orang-orang tertentu, jimat dan seterusnya, aji-aji, tak akan mungkin dimenangkan Allah yang seperti ini. Walaupun persenjataan mereka canggih seperti musuh mereka, walaupun persenjataan mereka canggih seperti musuh mereka, persiapan mereka canggih seperti musuh mereka, tak akan mungkin dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika tak akan mungkin mereka dapat mengalahkan musuh mereka. Coba tanyakan, kapan dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah dan generasi para sahabat Khulafaur Rasyidin jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada musuh-musuh mereka dalam kebanyakan hal? Dalam kebanyakan keadaan jumlah mereka sedikit dibandingkan musuh-musuh mereka. Ya, lihatlah perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000 orang. Sehingga ketika mendengar pasukan Arab 100.000, Romawi 100.000, sebagian mengusulkan kepada jenderal mereka minta bantuan kota Madinah. Berkata jenderal mereka Abdullah bin Rawah, wallahi kita berperang bukan dengan bilangan kita, kita berperang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah namanya ilmu yang menghujam di hati, akidah. Andai kata ini dilalaikan, sibuk apa yang dibuat musuh kita buat semuanya, ya, segala macam strategi mereka, apapun yang mereka buat kita buat, tapi kita lupa duduk mempelajari ilmu syar'i. Tak ada bagi kita tempat belajar ilmu syar'i tentang akidah yang benar, mencari rezeki yang halal, ya, bermuamalah yang benar. Tak akan mungkin dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Subhanallah. Ini yang dimaksudkan beliau di sini. Ya, kata beliau, "Wa ahmalul ilma syar'iyya ihmalan fahishan." Ujungnya mereka melalaikan ilmu syar'i. Kalau antum lihat masjid tak ramai kajian, tak akan mungkin Allah menangkan satu negeri. Apalagi yang meremehkan kajian-kajian, apa ngaji-ngaji, kapan kita menang? Nunggu disembelih. Itu sudah dihadangkan ke kalian pisau-pisau. Anak cucu kalian akan disembelih. Ngapa lagi ngaji-ngaji? Subhanallah. Inilah yang membahayakan. Subhanallah. Berapa banyak orang membuat kita gentar dan takut, apalagi berita-berita di media sosial. Subhanallah. Yang membuat kita begitu gentar tentang segala hal. Kaum muslimin begitu hina, Islam begitu dihinakan. Subhanallah. Begitu dahsyatnya kekuatan kufur. Memang realita fakta, mereka kuat karena lemahnya kita. Mereka kuat bukan karena diri mereka sendiri, karena lemahnya kita. Kenapa lemah kita? Ini karena tak ada ilmu syar'i yang tegak. Kalau ilmu syar'i ini tegak, pasti kita kuat. Dan mereka akan lemah. Karena Allah yang telah mengatakan, "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kalian yang paling tinggi sana akan beriman. Dan iman itu adalah hasil daripada proses ilmu. Tak akan mungkin orang memperoleh ilmu yang iman yang tegak tanpa ilmu yang tegak. Dari ilmu inilah terlahir iman yang tak akan dapat digoyangkan dengan badai dan topan apapun juga. Ini baru kasih indomie pindah agama. Kasih sekolah gratis pindah agama. Ada anak gadis cantik pindah agama. Subhanallah. Kata beliau, nah, iqra. Wal haqiqatu annahum mahma ahkamu tanzima wa ahsanu tadbira wa kathabu an-nashata wa hafizu min makaidil aduwi falam yuktab lahum su'dadun wala rif'atun hatta yu'assisu amalahum 'alal 'ilmi wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadrahu. Qala Allahu ta'ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وقال نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ قَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ. نعم. Kata beliau, وَالْحَقِيقَةُ, hakikatnya, kebenarannya, yang benar, yang fakta, yang realita, annahum mahma ahkamu tanzim, sekiranya mereka menyempurnakan segala macam organisasi, pengaturan, penyusunan, ya, wahsanut tadbira, segala sesuatu yang dibuat musuh-musuh mereka, mereka buat, mereka ikuti pola manajemen yang baik dalam bagaimana memanage, memilih militer, memilih semua mereka lakukan, semuanya, semua ada pada mereka, kita lakukan sama seperti mereka. Wakathafun nashat, segala macam kegiatan-kegiatan mereka, ya, kita ikuti. Segala macam pelatihan-pelatihan intensif mereka, kita ikuti. Wa hafidhu min makaidil adu, sekalipun mereka mengetahui bagaimana trik-trik musuh, ya, tipu daya musuh, falan yuktabalahum su'dadun wala rif'atun hatta yu'assisu 'amalahum 'alal 'ilmi, tak akan mungkin dimenangkan mereka, diangkat mereka, kecuali mereka melandaskan semua amalan mereka di atas ilmu. Wa ya'rifu lahu wa li ahlihi, kecuali mereka tahu keutamaan ilmu, tahu pula keutamaan para ulama. Kalau tak tahu keutamaan ilmu, bahkan tak tahu keutamaan ulama, bahkan tak kenal mana ulama yang benar. Yang mereka kenal adalah ulama-ulama yang bukan ulama, ulama yang kawin sekian, yang diulamakan, karena tak menyeru kepada kitabullah, tidak pula sunnatul rasulillah, tidak kepada pemahaman salaful ummah. Itu yang diulamakan, tak kenal ulama, ya, tak kenal ilmu yang sahih. Yang kenal adalah ilmu yang telah berbalur dengan berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah, berbagai macam ijtihad-ijtihad, pendapat-pendapat yang menyimpang. Ini yang mereka kenal, tak mengetahui keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Subhanallah, bahkan meninggalkan ilmu yang hakiki. Ya, wallahi, tak semua orang siap belajar seperti antum ini. Duduk sesaat, bawa buku, baca kitab. Tapi banyak orang kalau antum pengaruhi dengan perasaan, kaum muslimin di sini, kaum muslimin disembelih, ayo kita demo, ramai ikut. Subhanallah. Mungkin kumpul sebentar melimpah ruah di mana-mana orang, ayo. Wallahi, kita bukan tak peduli kepada kaum muslimin, dimanapun mereka bagian daripada kita. Tapi apakah itu solusinya? Subhanallah. Ya, jalan-jalan menjadi macet dan seterusnya. Kadang-kadang datang orang-orang jahil, terprovokasi dan seterusnya. Dana yang habis untuk hal tersebut. Subhanallah. Bukan ini akar masalah. Subhanallah. Maka segala daya upaya kita, walaupun telah menyamai daya upaya musuh, kekuatan kita secara fisik menyamai kekuatan musuh, tak akan mungkin kita dimenangkan, kecuali kita melandaskan semua ini di atas ilmu syar'i. Ketika kita mengetahui ilmu yang hakiki, dan mengetahui ulama yang hakiki, dan mengetahui hak ulama-ulama yang hakiki. Ketika ulama dilecehkan, ulama tak dianggap, subhanallah, dipandang sebelah mata, orang menganggap kecil ulama, subhanallah. Dan wallahi, betapa kaburnya bagi umat ini, mana sosok ulama yang hakiki, dengan mana sebenarnya mereka bukan ulama, tapi mereka yang berjubah-jubah ulama, tapi mengeluarkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan perkataan para ulama, pewaris para nabi. Pewaris para nabi tak membakar umat, tak membuat umat terprovokasi menjadi terbakar, membuat kekacauan, tidak menenangkan, mengajak umat kepada persatuan, kesatuan, saling merekat satu sama lain di atas akidah dan tauhid, nasihat menasihati di atas kebenaran. Itulah ulama-ulama umat, bukan yang membakar umat akhirnya berperang satu sama lain, membantai satu sama lain. Kata beliau, qala Allah taala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas orang-orang beriman beberapa derajat. Di sini dua yang diangkat, pertama derajat orang-orang beriman, kedua derajat para ulama-ulama mereka, dan ulama-ulama mereka di atas daripada kaum beriman yang tidak ulama. Subhanallah. Kedua-duanya diangkat. Dalam hal apa? Dalam semua urusan dunia dan akhirat. Kalau mereka benar jalankan agama Allah, apa tak dimiliki Sulaiman? Semua dimiliki Sulaiman. Subhanallah. Ya, Apa tak dimiliki Muhammad SAW? Semua dimiliki Muhammad. Allahu Akbar. Apa tak dimiliki Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali? Semua ketika mereka berpegang di Islam, semua mereka miliki. Subhanallah. Dan sebab kekalan setiap umat adalah ketika mereka meninggalkan ilmu. Ketika tinggal ilmu, terjebaklah mereka ke dalam berbagai perkara-perkara syahwat, perkara-perkara syubhat. Ya. Wa qala narfa'u darajatin man nasha. Dan Allah juga mengangkat, Allah juga berkata, ya, dalam surah Al-An'am, ketika menceritakan dialog Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, Allah menangkan Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihissalam, ya, berdialog dengan kaumnya, bagaimana Ibrahim mengajak kaumnya berfikir, ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, melihat alam semesta sampai akhir daripada dialog Ibrahim, dan bagaimana dialog Ibrahim kepada kaumnya tatkala kaumnya itu tertipu dengan berhala-berhala, bagaimana Ibrahim hancurkan semua berhala dan Ibrahim tinggalkan satu berhala besar. Tatkala mereka curiga kepada Ibrahim, tatkala Ibrahim mereka panggil, mereka tanyai, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Berkata Ibrahim, yang melakukannya adalah dia, ini yang paling besar, tanyalah dia. Seketika mereka pun bertanya, bagaimana kami mungkin bertanya kepada yang tak mampu mendengar, tak pula mampu menjawab? Kata Ibrahim, bagaimana kan sembah yang tak mampu mendengar, tak mampu menjawab? Sungguh celaka apa yang kan sembah. Seketika mereka semua tunduk, seketika mereka patah hujahnya, tatkala logika mereka patah, hujah patah, akhirnya mereka paksa Ibrahim, ya, agar dibakar, dieksekusi mati. Allah menangkan Ibrahim, Allah selamatkan Ibrahim. Subhanallah. Jadi Allah angkat Ibrahim dengan ilmu, subhanallah, di atas kaumnya dengan hujah. Qala Malikun bil ilmi, berkata Malik, narfa'u darajatin man nasha, kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki, kata Imam Malik, dengan ilmu. Wa hadha akhadahu Malikun min syekhihi Zaid bin Aslam. Dan perkataan Malik bin Anas mengenai tafsir kami angkat siapa yang kami kehendaki dengan ilmu adalah dia dapatkan dari gurunya Zaid bin Aslam rahimahullah. Faqad qala rahimahullah, berkata Zaid bin Aslam rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, sami'tu Zaid bin Aslam yaqulu fi hadhihi al-ayah, aku mendengar guruku Zaid bin Aslam berkata tentang ayat ini, narfa'u darajatin man nasha' innahu al-ilmu, sesungguhnya kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata guruku Zaid bin Aslam, sesungguhnya dialah ilmu yang mengangkat derajat seseorang, ya, dan satu kaum, satu bangsa. Yarfa'illahu bihi man yasha'u fid dunya, Allah akan angkat dengan ilmu tersebut siapapun yang dia kehendaki di dunia ini, apalagi kelak di akhirat. Subhanallah. Naam. Wa hadhihi rif'atu takunu fid dunya qabla al-akhirah, kama qala Allah ta'ala an istafa'ihi taluta li siyadatil mala'i min bani Israil, wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الرفعة تكون في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة Allah jayakan, Allah berikan kejayaan ini, ya, dengan ilmu di dunia sebelum di akhirat, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, anistifa'ihi taluta, ketika Allah pilih Talut. Talut itu orang miskin, tak kaya, tapi dia berilmu, cerdas, ya, dan fisiknya kuat, memiliki kekuatan, memiliki ilmu yang dalam. Akhirnya dipilihlah dia oleh Allah sebagai raja bagi Bani Israel. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Bani Israel pertama kali dikatakan kepada mereka tentang Thalut ini. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkata nabi mereka, sebagian mengatakan Yusha bin Nun, ya, innallaha qad ba'atha lakum Thaluta malika, Allah telah mengutus untuk kalian Thalut sebagai raja kalian. Qalu, kata Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana Thalut jadi raja di atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami yang lebih berhak menjadi raja daripada Thalut. Lihatlah mereka tentang wahyu dengan apa? Logika. Ini yang nyuruh Allah. Ya. Dan inilah cara-cara ya iblis menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan logikanya dia tentang perintah Allah sujud kepada Adam. Dan beginilah anak cucu iblis sepanjang zaman. Ya. Maka berkatalah Bani Israel ini, subhanallah, sebelum diingatkan oleh nabi mereka, bagaimana mungkin dia menjadi raja bagi kami? Kami yang lebih layak menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal, tak ada harta yang dia miliki. Dan ini menunjukkan itulah kebanyakan manusia. Kalau kau tak punya harta, jangan mimpi menjadi penguasa. Udah tahu semimpi punya kursi, jabatan, tak ada. Itu khusus untuk orang-orang yang kaya raya. Dan akhirnya benar, yang kaya-kaya saja yang dicalonkan menjadi pejabat, subhanallah, menjadi penguasa. Yang miskin-miskin tak usahlah, subhanallah. Ya. Dan dampaknya adalah bukan itu kejayaan hakiki, subhanallah. Tak maju-maju negeri, karena bukan ilmu yang ditilik, tapi apa? Kekayaan, masa yang dimiliki, suara yang dapatkan. Walaupun mendapatkan suara tersebut dengan segala macam cara, kerjakan, lakukan. Walaupun katanya tak ada politik money atau money politik, apapun katanya, subhanallah. Tapi lihatlah, tak akan mungkin tegak kekuasaan yang hakiki, subhanallah, kecuali dengan ilmu. Walaupun ada, tapi tak akan mendatangkan kejayaan, keberuntungan, subhanallah. Kadang-kadang jadi petaka bagi umat yang dipimpin. Kata mereka, walam yu'ta sa'atan minal mal. Qala, berkatalah nabi mereka, innallaha astafahu alaikum, ini yang milih dia Allah atas kalian. Ya. Wazadahu basta, dan Allah lebihkan dia di antara kalian. Fil ilmi, pada ilmu. Wal jismi, pada kekuatan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunianya, ya, maha mengetahui dengan ilmunya. Ayat ini menunjukkan Allah memuliakan Thalut dengan apa? Ilmu. Dan akhirnya benar, berangkat Thalut berperang melawan pasukan Jalut, Goliat. Jumlah mereka banyak sekali. Diingatkan oleh, diberi oleh Thalut rambu-rambu aba-aba. Mereka berangkat 100,000. Mereka berangkat. Kata Thalut, ingat kalian akan melewati sungai ini. Kalau kalian lewat sungai, maka jangan kalian minum banyak-banyak air. Seteguk, dua teguk boleh, tapi jangan kalian minum banyak-banyak. Ya. Mereka lewat sungai, mereka minum banyak-banyak, tak sanggup jalan. Akhirnya dari yang banyak ini, kembali sedikit yang lanjutkan peperangan yang berhadapan dengan Jalut ini, kembali, subhanallah. Allahu Akbar. Yang banyak ini pun andai kata mereka dalam peperangan, tak akan mungkin mereka dapat menang. Kenapa? Karena tak patuh pada pemimpin. Di awal belum berperang saja tak patuh pada pemimpin. Dan kemenangan ada ketika patuh kepada pemimpin. Tak patuh, subhanallah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini di dunia, bukti kemenangan di dunia dengan ilmu. Ya. Kemenangan yang kita maksud adalah kemenangan yang hakiki, yang padanya ada kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, subhanallah. Jika anda katakan tuh negeri-negeri kufar tak ada ilmu, tak ada kekufuran, mereka menang, kita katakan itu bukan kemenangan hakiki. Itu kemenangan pemberian Allah SWT kepada mereka atas kekalahan kalian kaum muslimin. sebagai pelajaran bagi kalian, tatkala kalian tinggalkan agama kalian, tuh musuh kalian menang. Lihatlah saja sana. Ya, bermimpilah seperti mereka. Akhirnya kaum muslimin bermimpi seperti musuh-musuh mereka. Niru gajah berbagai macam gaya-gaya mereka. Baju koyak-koyak dibuat di barat, besok di timur sini sudah ada baju koyak-koyak. Celana tempel-tempel dibuat di barat, besok sudah ada celana tempel-tempel di timur dibuat. Ya, rambut dicobek-cobek, disobek-sobek kiri kanan di barat, besok sudah ada di timur. Allahu Akbar. Dianggap itulah kejayaan. Di sana merokok dahsyat, nah. Di sini merokok tanda kekayaan, tanda kejayaan. Dengan topi kubunya, berburu segala macam, berburu burung hantu. Tak ada rokok membuat orang jadi perkasa, dusta itu semua. Tapi gara-gara yang mengiklankannya barat, subhanallah. Ya, bagaimana mungkin Allah menangkan kita, subhanallah. Naam. Wa fi sahih Muslim an Amir ibn Wa'ilata an Amir ibn Wa'ilata anna Nafi' ibn Wa'ilah bitha Wa'ilah an Amir ibn Wa'ilata anna Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah faqal man ista'malta ala ahli al-wadi faqala ibnu Abza qala wa man ibnu Abza qala maula min mawalina qala fastakhlafta alayhim maula qala innahu qari'un likitabillah azza wa jal wa innahu 'alimun bil fara'idi qala Umar amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Wa fi sahih Muslim, dijelaskan lagi dalam sahih Muslim mengkuatkan kaidah ini. An Amir ibn Wathilata anna Nafi' ibn Abdul Halith laqiya Umar bi Usfan, bahwasanya ya sahih Muslim, dalam sahih Muslim diriwayatkan dari Amir bin Wathilah, Nafi' bin Abdul Haris pernah berjumpa Umar di tempat namanya Usfan, tempat sebelum masuk ke dalam Mekah. Wa kana Umar yasta'milu ala Mekah, dan Umar telah menjadikan Abdul Haris ini, Nafi' bin Abdul Haris, sebagai gubernurnya di Mekah. Faqala man ista'mata ala ahli al-wadi, maka bertanyalah Umar ya kepada gubernurnya di Mekah ini, siapa yang kau pilih sebagai ya sebagai utusanmu, sebagai perwakilanmu terhadap ya, ahli wadi, orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah yang hidup di ya di al-wadi ya. Wadi adalah maksudnya wadi lembah ya. Faqala ibnu Abza, yang ku utus menjadi penggantiku di sana ya, perwakilanku adalah ibnu Abza. Qala wa man ibnu Abza, siapa itu ibnu Abza, saya tak kenal. Qala maulan min mawalina, dia adalah salah seorang maula daripada maula kami. Maula itu adalah sebutan bagi seseorang yang dia asalnya budak kemudian dibebaskan, yang mantan budak dibebaskan oleh tuannya bernama maula, sebagaimana ya seperti sahabat Nabi Zaid, itu maulanya Nabi karena dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' maulanya ibnu Umar ya. Maulan min mawalina, ibnu Abza itu adalah maula kami, artinya asal muasalnya adalah budak daripada budak-budak kami, kemudian dibebaskan jadi orang merdeka. Qala fastakhlafta alaihi maula, bagaimana kau jadikan yang menggantikan dirimu pejabatmu bekas budak, mantan budak, karena biasanya mereka tak memiliki ya perangkat-perangkat ilmu karena mereka sibuk dengan bekerja terhadap tuannya ya. Qala, maka inilah jawaban ya, jawaban Nafi' bin Harith, innahu qari'un li kitabillah, sesungguhnya dia bukan sembarang maula, dia hafal kitab Allah. Wa innahu 'alimun bil fara'id, dia begitu ahli dalam ilmu fara'id ya. Qala Umar, maka seketika Umar pun berkata, ama inna nabiyyakum qal, Ketahuilah sesungguhnya Nabi kan pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguh Allah benar-benar mengangkat sebagian manusia dengan kitab ini, yaitu dengan Quran, dengan ilmu terhadap Quran, ya, yang diamalkan, dijadikan sebagai pedoman, panduan, yang dia dakwahkan ke mana-mana, yang dia suarakan, ini Allah akan angkat mereka dengannya, ya. Siapa mereka? Siapapun juga. Tak pilih dulu apakah dia kalangan budak, mantan-mantan budak, apakah dia kalangan bangsawan, apakah dia konglomerat, apakah dia konglomerat. Siapapun mereka, ketika mereka benar-benar menjadikan Quran ini sebagai pegangan, pedoman, petunjuk, ya, mereka Allah akan angkat, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan satu kaum dengan meninggalkan Quran, mengabaikan isinya, menelantarkan kandungannya, tak mempedulikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Kata Umar bin Khattab dari Nabi SAW, Nabi yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita bertanya, apa sebab tertinggalnya kaum muslimin? Karena ini, Quran ini. Tanyakan diri kita, mari buka sama-sama mata kita, benarkah kita telah amalkan isi Quran? Riba di mana-mana, subhanallah, kesyirikan merajalela, bid'ah, ya, fenomena zaman. Sebentar lagi akan muncul bid'ah-bid'ah banyak, dari bid'ah-bid'ah orang kufar ditiru kaum muslimin. Subhanallah. Sebentar lagi muncullah berbagai macam bid'ah-bid'ah, ya, yang dibuat ditiru oleh kaum muslimin, gaya-gaya orang kufar. Bentar lagi lah. Tanggal berapa udah ini? Udah dekat lah. Subhanallah. Ada yang dia ingin menggantikan bid'ah-bid'ah yang buat orang kufar, dibuatnya juga bid'ah-bid'ah dalam bentuk amal-amal Islam. Digantikannya saja amalannya. Ya, di sana main percon, di sini buat tahajud, qiyamul lail. Hanya menggantikan saja. Subhanallah. Ya, daripada kita main mercon, kita bagus umumkan, kita kumpul. Kita qiyamul lail. Satu desa kita qiyamul lail. Subhanallah. Jangan tambah-tambah Islam dan jangan kurang-kurang Islam. Ya. Jangan gantikan bid'ah dengan bid'ah. Subhanallah. Tak ada itu tahun, jangan pernah anggap maksudnya perayaannya, tahun tetap jalan pasti. Tak akan mungkin enggak berubah, zaman itu pasti berubah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Lihat, buka mata kita, pandang diri kita saja sebelum orang lain. Sudahkah kita amalkan kandungan-kandungan Quran secara utuh dan total? Ya. Apakah kita masih mendahulukan selera kita? Jawabannya iya. Selera kita. Ya. Subhanallah. Maka inilah sebab yang dikatakan oleh Rasulullah, wa yadh'u bi akharin. Dengan menterlantarkan Quran inilah Allah Subhanahu wa taala subhanallah jatuhkan yang lain, hinakan yang lain. Subhanallah. Jumlah kita banyak, tak ditakuti musuh. Ketawa aja musuh lihat kaum muslimin. Demo di seluruh dunia, ketawa aja dia. Subhanallah. Ya. Tum kumpulkan jutaan orang. Ketawa aja mereka lihat kaum muslimin. Habis waktu kan kami sibukkan, ya, katanya. Subhanallah. Biar kami santai-santai kan, buat besok masalah baru. Biar tiap hari demo aja kerja kalian. Dah, biar kalian sibuk, kami terus jalan. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.